Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذابها إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Pada kajian kita yang lalu telah kita sebutkan poin yang pertama atau hak yang pertama dari hak-hak yang dituntut oleh fitrah, dan hak tersebut diakui, dibenarkan oleh syariat, dan syariat pun menuntutnya, yaitu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dari poin yang pertama. Dan dalam kesempatan ini kita akan lanjutkan pada poin yang kedua, yaitu hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak Rasulullah adalah merupakan sebesar-besar hak dari hak yang dimiliki oleh seluruh makhluk. Karena tidak ada seorang pun dari makhluk yang ada di muka bumi ini yang memiliki hak yang lebih besar dibandingkan hak yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Sesungguhnya kami telah mengutus engkau wahai Muhammad sebagai saksi, syahidan wa mubasyira, dan sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhira, dan sebagai pemberi peringatan, litu'minu billahi wa rasulih, agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tu'azziruhu, kalian menguatkan agamanya, wa tuwaqqiruhu, dan mengagungkan serta memuliakan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini barakallahu fikum, Allah menjelaskan tentang di antara tugas dan kedudukan Rasulullah alaihi salatu wassalam, bahwa beliau salah satu yang tersebutkan dalam ayat ini sebagai syahidan, sebagai saksi. Rasulullah dan umatnya di yaumul qiyamah akan menjadi saksi terhadap umat-umat yang terdahulu. Termasuk subhanallah, yang ajaib adalah, atau di antara yang ajaib, ketika Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada Nabiullah Nuh alaihi salam, dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha tahu segala sesuatu, tentang tugas dakwah yang Allah embankan kepada beliau alaihi salam. Apakah beliau telah menyampaikannya kepada umat manusia? Maka beliau berkata bahwa beliau telah menyampaikannya. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada kaumnya, mereka mendustakan. Mereka justru malah menyatakan, maja'ana min nadhir. Tidak ada seorang pemberi peringatan yang datang kepada kami, menyampaikan dakwah, menyampaikan seruan, menyampaikan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Disangkal dan didustakan oleh kaum Nuh alaihi salam. Tapi kemudian Nuh menyatakan kepada Allah bahwa beliau telah menyampaikannya dan ada saksi bagi Nuh alaihi salam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bertanya, siapa saksimu wahai Nuh, bahwa engkau telah menyampaikan dakwah dan seruan kepada kaummu? Maka Nuh menyatakan bahwa saksiku adalah Muhammad. Nah, bagaimana bisa Rasul pertama dipersaksikan bahwa beliau telah menyampaikan dakwah kepada kaumnya oleh Rasul yang terakhir, yang tidak mungkin terjadi perjumpaan dan pertemuan antara dua masa ini? Nuh Rasul pertama, Nabi Muhammad Rasul terakhir. Bahkan kehidupan Nabi Nuh alaihi salam saja itu 1000 tahun lamanya. Maka Nuh kemudian menyatakan bahwa, bukankah ya Allah engkau telah menjelaskan di dalam Al-Quran, kitab yang diturunkan kepada Muhammad, yang engkau menyebutkan di dalamnya bahwa Nuh telah engkau utus kepada kaumnya dan ia menyampaikan dakwah seruan kepada mereka. Allah tulis dalam surah Nuh. Naam. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Dan Rasulullah juga sebagai mubasyiran, pemberi kabar gembira, menyampaikan kabar gembira kepada siapapun yang mereka taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kebahagiaan jannah bagi mereka. Sebagaimana pula Rasulullah sebagai nadhira, pemberi peringatan, menyampaikan ancaman-ancaman Allah tentang kerasnya dan dahsyatnya azab neraka bagi siapapun yang ingkar dan mendustakan Allah dan Rasulnya. Dan merupakan kewajiban bagi umat manusia yang mendapati kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan syariat beliau, agar mereka menguatkan agamanya, menghormati dan memuliakannya, serta beriman kepada syariat beliau alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah, boleh untuk kita katakan bahwasanya kebutuhan kita kepada Rasulullah, butuhnya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan kita kepada makanan dan minuman, bahkan pun terhadap sinar matahari. Bagaimana tidak? Kalau kita tidak mendapatkan makan dan minum, tidak mendapatkan cahaya matahari yang menerangi, yang menyinari kita, urusannya mudah saja sebenarnya. Ujung-ujungnya mungkin mati kelaparan. Kiamat dunia kita. Yang lain, yang masih mendapatkan makan bisa hidup. Atau anggap seluruhnya. Urusannya cuma wafat. Hilang dunianya. Akan tetapi barakallahu fikum, tatkala dunia ini kosong dan hilang dari asar dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Maka itu akan menjadi alamat dan tanda bahwa alam semesta ini sudah tidak lama lagi akan sirna, hancur, binasa. Kiamat besar sudah akan tegak. Kalau tadi hanya kiamat kecil. Masing-masing kita meninggal karena mati kelaparan. Tapi dengan ketiadaan asar dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti kiamat sudah akan tegak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wala taqumus sa'atu illa ala syirarin nas." Dan tidak akan tegak hari kiamat kecuali kepada sejelek-jelek umat manusia di muka bumi, hatta la yuqala fil ardi Allah, Allah. Sampai tidak disebutkan lagi di muka bumi nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam kehidupan dunia ini, di muka bumi ini, masih ada orang yang menyebut nama Allah, berarti asar dan pengaruh dari dakwah Rasulullah masih ada. Masih ada. Namun ketika sudah tidak ada, berarti dunia sudah akan binasa. Bahkan barakallahu fikum, di akhir zaman nanti, sebelum terjadinya kehancuran alam semesta ini, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengirim angin yang sangat lembut, yang angin itu akan mendapati dan menjumpai siapapun yang dalam hatinya ada iman. Dan dia pun akan mati. Kalau semua orang yang beriman telah mati, berarti menunjukkan bahwa sudah tidak ada yang hidup di muka bumi ini kecuali sejelek-jelek umat manusia di muka bumi, dan kepada mereka Allah subhanahu wa ta'ala tegakkan hari kiamat. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berarti oleh karena itu menunjukkan kepada kita bahwa betapa agungnya kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab Allah mengutus beliau, maka kita mendapatkan hidayah yang menjadi sebab kebahagiaan dan kebaikan dunia dan akhirat kita. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki hak yang wajib untuk ditunaikan oleh umat manusia. Di antara hak tersebut yang pertama adalah mendahulukan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan kita kepada siapapun. baik itu anak-anak kita, ayah-ayah kita, istri-istri kita, kerabat-kerabat kita, dan siapapun di muka bumi ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus lebih dia cintai dibandingkan mereka semua. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidak beriman seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, daripada ayahnya, dan seluruh manusia. Bahkan terhadap diri kita sekalipun, Nabi sallallahu alaihi wasallam harus lebih kita cintai. Dahulu, sebagaimana diriwayatkan Al-Bukhari rahimahullah, Rasulullah memegang dan menggandeng tangan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Lantas kemudian Umar menyatakan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innaka aw la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi." Ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada beliau, "La, tidak ya Umar. Walladhi nafsi biyadi hatta akuna ahabba ilaika min nafsik." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sampai aku lebih engkau cintai dibandingkan dirimu sendiri. Maka Umar kemudian radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, "Sekarang wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai meskipun terhadap diriku sendiri." Ini hak yang wajib untuk kita tunaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus lebih dicintai melebihi siapapun, biarpun terhadap diri-diri kita. Bahkan seandainya pun harus merelakan dan mengorbankan nyawa demi mewujudkan cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, harus direlakan. Dan sungguh, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in telah benar-benar menjadi teladan yang sangat baik di dalam menampakkan dan mewujudkan cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa kita perhatikan dari catatan-catatan sejarah bagaimana para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, perlindungan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan, mereka benar-benar menjadi tameng yang luar biasa bagi Nabi. Bahkan mereka bisa merelakan dirinya dan badan-badan mereka menjadi sasaran empuk dari pedang-pedang, tombak, dan anak panah demi melindungi tubuh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan para sahabat, mereka pun rela untuk menebas leher ayah-ayah kandung mereka sendiri demi kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana sahabat Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu yang menebas ayah kandungnya sendiri karena terus berusaha untuk melumpuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusaha untuk membunuh Nabi dalam peperangan, maka beliau pun rela untuk mengayunkan pedangnya dan membunuh ayah kandungnya sendiri. Yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله إلى آخر الآية. Dari akhir surah Al-Mujadilah. Ikhwani fi din ma'asyur al-muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Dan cinta kepada Rasulullah itu ada tandanya, ada alamatnya. Alamatnya adalah yang menunjukkan jujur rasa cinta kita kepada Rasulullah dibandingkan apapun dan siapapun. Yaitu ketika bertemu, apa yang kita cintai dan bertemu keinginan orang-orang yang kita cintai dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mengabaikan ini semua. Seorang dalam dirinya menginginkan sesuatu, tapi ternyata syariat melarangnya, maka dia tunduk kepada syariat nabinya sallallahu alaihi wasallam. Anak istrinya cinta dan ingin sesuatu, dan dia benar-benar luar biasa dalam hal kecintaan kepada mereka, tapi Rasulullah tidak suka perbuatan itu. Rasulullah benci dari perbuatan itu yang diinginkan dan diharapkan oleh anak dan istrinya, yang diminta oleh mereka dengan merengek-rengek. Tapi Nabi tidak menyukainya. Nabi melarang dan mengharamkannya. Maka dia mengabaikan ini semua. Lebih dia agungkan, lebih dia utamakan, dan lebih dia muliakan syariat nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu tanda yang menunjukkan kebenaran dan kejujuran cinta seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, seorang penyair menyatakan, dan ucapan ini dinisbahkan kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, "Law kana hubbuka shadiqan la'ata'tahu, fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Kalau seandainya kecintaanmu jujur, niscaya engkau akan mentaatinya. Fa innal muhibba, karena orang yang mencintai, liman yuhibbu, terhadap yang dia cintai, muti'u, akan taat dia. Akan taat kepadanya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua di antara hak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah menghormati dan memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kedudukan beliau, tanpa bersikap ghulu dan meremehkan. Dia menghormati, mengagungkan, memuliakan Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi jangan sampai kemudian keagungan, kemuliaan, kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeret kita kepada tindakan melakukan ghulu, berlaku ekstrim kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa contoh dan di antara gambaran sikap ghulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di antara contohnya adalah yang pernah, kalau tidak salah ingat, pernah saya contohkan di majlis ini, ucapan Al-Busiri yang disebutkan dalam Qasidatul Burdah. Dalam Qasidah Al-Burdah, di mana orang ini menyatakan, tatkala memuji-muji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menyatakan, "Ya akramal khalqi, mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi illam takun akhidhan yawmal ma'adi yadi wa illa faqul ya zallatal qadami fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Kata dia, ya akramal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia, mali man aludhu bihi siwaka, tidak ada tempatku untuk berlindung selain engkau. Indal hulud, indal hululil hadithil amimi. Ketika terjadi musibah melanda secara merata. Illam takun akhidan yaumal ma'ad yadi, kalau engkau tidak mengambil tanganku di hari kiamat, engkau tidak menyelamatkan aku ya Rasulullah. Faqul ya zallatal qadami, wa illa faqul ya zallatal qadami, jika tidak, katakanlah wahai orang yang kakinya tergelincir. Wa inna min judika dunya wa dharrataha, di antara kedermawananmu wahai Rasul adalah adanya dunia dan akhirat. Di antara sebagian kedermawanan Rasul adanya dunia dan akhirat. Wa min ulumika, dan di antara sebagian ilmumu wahai Rasulullah, ilmal lawhi wal qalam, ilmu tentang lawhul mahfuz dan al qalam yang mencatat catatan takdir. Jika ini menunjukkan kepada sesuatu, maka tiada lain kecuali sedang menunjukkan dan menggambarkan kepada kita tentang sikap guru yang sudah mencapai puncaknya. Sikap ekstrim yang sudah melewati batasnya. Bagaimana dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu-satunya tempat untuk meminta perlindungan ketika terjadi musibah melanda secara merata. Adanya dunia dan akhirat adalah sebagian dari kedermawanan Rasul. Demikian pula di antara sebagian ilmu Rasulullah adalah lauhul mahfuz dan al-qalam yang mencatat catatan takdir. Subhanallah. Sampai-sampai sebagian ulama menyatakan ketika mengomentari ucapan ini, lam yatruk syai'an lillahi azza wa jalla. Orang ini tidak meninggalkan sedikit pun bagian untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ghuluh. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula di antara hak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib untuk kita tunaikan adalah membenarkan setiap berita yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya kecuali berdasarkan wahyu yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Dalilnya apa? Hah? وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. لَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ, Muhammad tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, kecuali wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam, Allah telah menyebutkan sifat dan kedudukan mulia untuk beliau sebagai abduhu wa rasuluh. Hamba dan rasulnya. Fahuwa abdun la yu'bad. Beliau seorang hamba, maka tidak boleh diibadahi. Wa rasulun fala yukadzab. Dan seorang rasul, maka tidak boleh didustakan. Karena kabar yang beliau sampaikan, berita yang beliau sampaikan adalah wahyu yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah memberikan kabar kepada kita tentang apa yang terjadi di masa lampau. Dan hal itu tidak mungkin kecuali dengan jalan wahyu. Tidak mungkin kita terima dan tidak mungkin bisa kita benarkan kecuali melalui jalan wahyu. Baik wahyu itu berupa Al-Quran ataupun sunnah Nabi, hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Rasulullah mengabarkan tentang apa yang bakal terjadi nanti di kemudian hari, dari tanda-tanda hari kiamat. Rasulullah menyebutkan tentang tanda-tanda kiamat, baik yang kecil maupun yang besar. Rasulullah menceritakan tentang banyaknya terjadi kasratuz zalazil, banyaknya terjadi gempa bumi. Yang ini menunjukkan sebagai tanda semakin dekatnya hari kiamat. Nah, terjadi tidak? Masya Allah. Frekuensinya dalam beberapa tahun terakhir ini, yang dulu ketika kita masih SD, masih SMP atau SMA, ya masih sanawiyah, aliyah, yang namanya gempa bumi itu seperti asing. Nah, asing rasanya. Tapi sekarang Masya Allah, yang namanya gempa bumi. Sehari bisa terjadi gempa bumi, baik skala lumayan ataupun agak kecil, 3, sekian. Sehari bisa 15 kali. Dalam satu tempat. Nah. Bahkan kalau kita lihat BMKG, dalam setiap harinya tidak pernah kosong dari semua wilayah yang ada di Indonesia dari pemberitaan tentang terjadinya gempa bumi. Terjadi. Nah, banyak orang-orang yang mereka minum khamar. Jumlah wanita semakin banyak dibandingkan kaum laki-laki. Sampai nanti penghujungnya, 50 banding 1. Nah, 50 banding 1 bukan 5. Nah, 50 banding 1. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terjadi. Dan kita akan menunggu tentang akan terjadinya tanda-tanda kiamat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang kemunculan dajjal. Dan harus diimani, diyakini meskipun akal kita terkadang tidak menerima, menganggap itu sebagai perkara yang mustahil. Masa sih? Dajjal itu sudah ada. Bahkan Nabi mengabarkan sejak datangnya sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu yang menceritakan kepada beliau ketika beliau berlayar, na'am, kemudian terombang ambing di tengah lautan selama 1 bulan dan menjumpai 1 pulau yang berjumpa dengan seseorang yang ia sebutkan bentuk-bentuk fisiknya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah kemudian memanggil para sahabat. Naam. Dan beliau sampaikan bahwa aku tidaklah memanggil dan mengumpulkan kalian untuk sesuatu yang menggembirakan atau menakutkan kalian. Tetapi aku kumpulkan kalian karena Tamim Ad-Dari. Dia telah menyampaikan kepadaku tentang sifat-sifat Dajjal yang dulu sudah pernah aku ceritakan kepada kalian. Dan dia akan keluar nanti di akhir zaman. Sebagai bagian dari tanda hari kiamat besar. Hari pertama keluarnya seperti? Seperti 1 tahun. Dia akan keluar selama 40 hari. Hari pertama seperti 1 tahun. Hari kedua seperti 1 bulan. Hari ketiga seperti 1 minggu. Hari keempat seperti hari-hari biasa sampai 40 hari. Orang mungkin menyatakan, ah masa sih gak mungkin. Terus gimana caranya? Sehari bisa kayak 1 tahun. Kita katakan bahwa sami'na wa ata'na nusaddiquhu, selama itu benar kabar berita datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Dan dia akan dibunuh oleh Nabiullah Isa alaihi salam, akan bertemu, berjumpa. Karena ketika sudah muncul tanda kiamat besar pertama, maka dia seperti barakallahu fikum lingkaran. Naam, akan mengikuti berurutan. Keluarnya Imam Mahdi akan berjumpa dengan masa turunnya Nabiullah Isa alaihi salam di Manaratul Baydha, di Manara Putih, di sebelah timur Masjid Damaskus. Naam, dan juga Dajjal keluar dan berperang dengan pasukan Dajjal. Nabiullah Isa alaihi salam akan membunuhnya di Bab Lut. Naam, di pintu Palestina. Dajjal setiap kali melihat Nabiullah Isa alaihi salam, dia akan meleleh seperti garam meleleh di dalam air, namun Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk dia terbunuh di tangan Nabi Isa, beliau tombak dengan tombaknya dan memperlihatkan darahnya kepada kaum muslimin. Ini akan terjadi sesuai dengan yang diberitakan Nabi alaihi salatu wassalam. Jangan kemudian seorang berlogika, kemudian dia menolak ketika Allah menceritakan dan Rasulullah mengabarkan tentang Dzulqarnain misalnya. Mereka menyatakan, ah masa mungkin sih? Sekarang kecanggihan alat teknologi sudah luar biasa. Jangankan yang dikatakan ada sebuah benteng yang dibangun Dzulqarnain yang tidak mampu dicapai dan dilubangi oleh pasukan Ya'juj dan Ma'juj. Yang ada di tengah lautan yang dalam pun bisa terlihat oleh apa? Oleh satelit. Naam. Ya miskin. Itu bukan menunjukkan tentang teknologi kalian yang semakin berkembang, justru itu menunjukkan dan membuktikan kalian masih sangat lemah. Nah, kami sudah melihat keseluruhan permukaan bumi, tidak kami dapati yang mana benteng Dzulqarnain. Seorang pemuda pengembara yang telah mencapai timur dan baratnya bumi. Nah, demikian pula tentang Ya'juj Ma'juj. Namun Allah dan Rasulnya telah mengabarkan tentang bakal kemunculan pasukan ini. Sebuah pasukan besar yang akan datang dari setiap tempat yang tinggi. Min kulli hadabin yansilun. Pasukan yang besar. Dan mereka akan meminum dari semua danau yang ada di muka bumi ini. Sampai ketika pasukan depan melewatinya, yang belakang kemudian menyatakan, loh di sini dulu pernah ada danau, sekarang nggak ada airnya. Diminum oleh pasukan yang depan. Nah, bahkan mereka sudah merasa dan tidak ada siapapun yang mereka jumpai kecuali mereka perangi dan mereka bunuh. Bahkan mereka pun telah merasa membinasakan seluruh penduduk bumi. Yang kemudian mereka menyatakan, kita telah membinasakan penduduk bumi, ayo kita binasakan penduduk langit. Mereka melepaskan anak panahnya ke atas, kemudian Allah kembalikan dalam keadaan berdarah. Dan lihat, kita menang. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabiullah Isa dan kaum muslimin untuk bersembunyi di Bukit Tur. Dan tidak ada kekuatan yang sanggup untuk melawan mereka kecuali kekuatan doa. Kecuali kekuatan doa. Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka wabah yang menyerang leher-leher mereka, maka tidak ada tempat di muka bumi ini kecuali penuh dengan bangkai dan bau busuknya mereka. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan burung yang memiliki leher seperti unta dan mengangkat jasad-jasad mereka dan dilemparkan ke lautan. Ini semua berita yang telah dikabarkan oleh Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka jangan kemudian mustahil, tidak mungkin. Selama itu berita yang sahih, maka kita menyatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami mentaati, kami membenarkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula, di antara hak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib untuk kita tunaikan adalah mentaati setiap perintah yang beliau perintahkan dan meninggalkan setiap larangan yang beliau larang untuk kita. Ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang maka tinggalkan, jauhi. Dan apa yang kuperintahkan kepada kalian maka tunaikan dengan sebatas kemampuan kalian. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah, dan ini bukan yang paling terakhir sebenarnya, kita ringkas, kita tidak meyakini bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam memiliki hak rububiyah, apalagi memiliki hak ibadah. Rasulullah tidak punya sifat-sifat rububiyah, mengatur alam semesta, tahu perkara gaib dan yang lainnya, menghidupkan, mematikan, memiliki manfaat dan mudarat, tidak ada. Lebih-lebih lagi memiliki hak ibadah, yang itu murni adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula, kita lengkapi sedikit. Kita mengimani bahwa petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah petunjuk yang paling sempurna. Dan syariat beliau adalah syariat yang paling sempurna. Maka tidak boleh mengedepankan syariat apapun di atas syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lebih mengutamakan ucapan Nabi di atas ucapan siapapun di dunia ini. Sehingga kalau kemudian ada seorang diingatkan Rasulullah berkata demikian, Rasulullah bersabda demikian, diingatkan dia, jangan kemudian muncul dari lisan kita. Tapi ustaz saya bilang begini. Tapi kiai saya bilang begini. Tapi kebiasaan kampung saya begini. Tapi keputusan organisasi saya begini. Ya barakallahu fiik. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbika la yu'minun, demi Rabbmu tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim yang memutuskan perselisihan yang terjadi di antara mereka, lalu mereka tidak mendapatkan dalam diri mereka keberatan sedikit pun, dan mereka pasrah menerima apa yang engkau putuskan. Kita menyatakan bahwa terjadi perbedaan pendapat, terjadi perselisihan, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan pasrah menerima ketetapan hukum yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lamis sawab. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.